السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، بابا yang kami cintai، para pemuda dan remaja Islam yang kami sayangi kepada Allah Ta'ala, barakallahu fikum. Syukur kita kepada Allah Rabbuna Jalla fi'ula yang senantiasa memberikan kita nikmat sehingga kita masih bisa menghirup udara segar. Ini adalah karunia Allah, ini adalah nikmat Allah, dan semua yang kita dapatkan, yang telah kita nikmat, yang telah kita rasakan, yang sedang kita dapatkan, yang akan kita dapatkan, semuanya adalah karunia dan rahmat Allah, nikmat Allah Ta'ala rahmat. Allah Ta'ala pun katakan, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kalian tidakkah kalian memikirkan? Sebab pada diri kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah, ada kekuasaan-kekuasaan Allah yang apabila kita renungi, maka kita akan semakin mantap keyakinan dalam hati akan rububiyahnya Allah Tabaraka wa Taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mendidik umatnya dengan pentingnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah guru yang pertama di kalangan umat ini, dan para sahabat adalah murid-murid pertama di kalangan umat ini. Kalau kita mau menjadi guru yang sejati, maka contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kira gerangan kita menginginkan sebagai seorang murid sejati, maka contoh pula lah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat pula mengajar, dan mereka adalah guru yang kedua setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mengajar tabi'in. Tabi'in adalah masih generasi terbaik di umat ini. Tabi'in adalah murid yang kedua di kalangan umat ini. Orang yang berguru kepada muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah generasi yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in pula mengajar. Mengajar tabi'at tabi'in, atba'u tabi'in. Mengajar murid-murid mereka, dan mereka masih generasi-generasi terbaik tabi'at tabi'in. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, dengan ucapan beliau yang sangat ma'ruf, khairul qurun min qarni. Thumma alladhina yaluna. Thumma alladhina yaluna. Sebaik-baik generasi adalah generasi para sahabat. Kemudian satu qurun lagi setelah itu, tabi'in. Kemudian satu qurun lagi setelah itu, tabi'in. Saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para pemuda dan remaja Islam yang kami banggakan, hari ini antum, duhai para pemuda, duhai para remaja, tengah menutup pintu. Kita juga bapak-bapak yang sudah dewasa itu, hendak juga antum menutup pintu. Karena kemuliaan ilmu tidak syak dan tidak kita ragukan lagi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina amanu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa amilus shalihat. Allah mengangkat derajat, Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, berderajat-derajat. Berderajat-derajat. Maka karenanya dengan ilmu tidak terampuni. Tapi bagaimana kira-kirangan kita mendapatkan ilmu sebenarnya? Bagaimana kita sukses untuk meneraih ilmu tersebut? Karena betapa banyak orang-orang, apalagi di awal-awal mendapat hidayah, apalagi di awal-awal datangnya semangat, betul-betul menggebu-gebu di dadanya ingin mendapatkan ilmu, tapi manakala waktu telah berlalu, ia tidak mendapatkan apa-apa. Bertahun sudah ia telah melalui semangatnya itu, bahkan menghilang dan tidak ada lagi. Tarjun najata walam tasuk masalikata inna safinata la tadri ala al-yabis. Engkau menginginkan kesuksesan, engkau menginginkan kegemilangan, tapi engkau tak tentu jalannya. Sungguh duhai kawan, baktera tak lakan pernah berlayar di daratan. Hari ini khatib mengajak ibu khatib pribadi, dan semoga memberinya aktibar bagi kita semua yang berlaku. Bagaimana kita dalam menuntut ilmu? Al-Imam Syaibi rahimahullah ta'ala, salah seorang tabi'in yang sangat luar biasa keilmuannya, muridnya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan di kalangan tabi'in, manakala masih hidup sahabat, mereka tidak pernah ngomong apa-apa dalam hal ini. Akan tetapi saking luar biasanya Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i seorang tabi'in, di dalam ilmunya beliau ternyata memiliki majelis khusus, majelis khusus. Padahal di sana masih ada para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana gambaran, bagaimana kira-kirangan keahlian beliau dalam ini? Setiap orang punya kecenderungan dan keahlian lebih dari setiap keahlian-keahlian yang ia miliki. Di antara perkara yang menunjukkan keahlian Imam Syafi'i dalam ilmu, ada satu perkataan beliau. Beliau tidak begitu minat, tidak begitu serius di dalam ilmu syar'i. Tidak ahli betul dalam ilmu syar'i. Tapi beliau pernah berkata, menunjukkan luar biasanya keilmuan beliau, kalau kalian mau, saya akan sampaikan kepada kalian baik-baik syar'i sebulan penuh tanpa mengulang syar'i sebelumnya. Allah Akbar. Itu hanya ilmu yang tidak beliau ahli di dalamnya. Bagaimana kira gerangan anda ilmu yang betul-betul ahlinya beliau di dalam ilmu? Allah Akbar. Ilmu syair tidak begitu ahli beliau dalam di dalamnya. Tetapi sebulan penuh beliau akan sanggup menyampaikan syair dan tanpa mengulang sedikit pun. Allah Akbar. Terus kawan-kawan, orang-orang pun berkaca kagum melihat bagaimana keahlian Imam Syafi'i dalam keilmuan. Manusia bertanya, apa sih rahasia? Dan jawaban ini adalah menjadi i'tibar, menjadi motivasi, menjadi langkah bagi antum para pemuda dan remaja. Bagaimana sebelum ilmu, tak terkecuali bapak-bapak. Karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata menuntut ilmu kepada Rasul adalah di usia-usia mereka yang sudah tua, karena mereka mendapatkan hidayah di saat-saat mereka telah berusia kepala 4, kepala 5, Allah Akbar. Artinya menuntut ilmu dan tips menuntut ilmu, cara-cara bagaimana yang ajarkan para ulama untuk menuntut ilmu, tetap kita butuhkan. Al-Imam Syafi'i menyebutkan, kalau ingin mendapatkan ilmu seperti yang beliau inginkan, bagaimana upayanya? Apa sejalannya? Yang pertama binafri yang akibat wasaydi fil bilad wasadri ke sadri jaman wabukur ke bukur yura. Beliau mengatakan kalau ingin mendapatkan ilmu, maka hendaklah binafri yang akibat nafikan kemampuan kita. Jangan bersandar kepada kemampuan diri kita. Allah Ta'ala memberikan kita kemampuan kasar, akal yang cerdas, pemahaman yang luar biasa, bisa menganalisa, bisa menghafal. Akan tetapi jangan bersandar dengan kemampuan kita. Sebab yang memberikan ilmu itu adalah Allah Ta'ala. Di mana malaikat pula berkata, ketika Allah Ta'ala uji, malaikat pun mengatakan saat diciptakan Nabi Adam dan telah ditanya tentang perkara ini, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Maha suci engkau ya Rabb, ya Allah, la, tidak ada ilmu kami, subhanaka la ilma lana, tidak ada ilmu kami illa ma 'allamtana, kecuali yang telah engkau ajarkan kepada kami. Allah, sesungguhnya engkau maha mengetahui, maha berilmu lagi maha bijaksana. Ilmu kita manusia ini adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah yang karuniakan. Sebab itu juga lah di mana kita dapatkan riwayat untuk mendapatkan ilmu tidak semata-mata dengan kepintaran dan kecerdasan apa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, Abdurrahman bin Sahar Ad-Dawsi Ma'asri. Beliau ini sebenarnya bukanlah seorang yang awalnya memiliki otak yang begitu cerdas dan kuat hafalannya, tidak. Tapi kena kesadaran Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kurangnya hafalan beliau, kurangnya tangkapan beliau akan hadis-hadis yang disampaikan Nabi, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta doa agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka Abu Hurairah disuruh oleh Nabi untuk membentangkan sorbannya dan Nabi pun mendoakan, dan Abu Hurairah pun mengakui sejak itulah Abu Hurairah senantiasa apa yang didengarkannya dengan Nabi, dia hafal, Allah akbar, ia tangkap dan bisa ia sampaikan apa yang dia dengar itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah akbar, Allah akbar. Sebab itu baik para pemuda, jangan sandarkan kemampuan, jangan sandarkan dirimu kepada kemampuan. Mintalah kepada Allah Ta'ala, atau minta doa kepada orang-orang saleh, atau minta doa kepada guru. Allah akbar. Karena nyala betapa merugi seseorang yang tidak berkandar kepada gurunya, betapa merugi seorang pemuda yang tengah belajar sementara ia tidak perhatian dengan gurunya, ia tidak beradab kepada gurunya, ia tidak meminta doa dari gurunya, ia tidak meminta pula doa dari ibunya, ia tidak meminta doa dari ayahandanya. Sementara betapa banyak para ulama yang betul-betul menjadi ulama dengan keberkahan doa orang tuanya. Allah barakallahu fikum ayyuhal ikhwan. Sebab itu minta doa orang tua, minta doa orang-orang saleh, minta doa para asatidz agar ilmu itu terbuka di hati. Antum juga berdoa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara perkara yang disuruh oleh Allah Ta'ala untuk meminta kepadanya terhadap Nabi adalah wa qul rabbi zidni ilma, Muhammad, ucapkan tambahan ilmu. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita di kala pagi untuk membaca, Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berilah ilmu yang bermanfaat kepada diriku, kemudian rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa banyak mengucapkan doa, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni bima yanfa'uni. Ya Allah, beri manfaat ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku dan ajarkan aku ilmu yang bermanfaat buat Allah Akbar. Bapak-bapak, anak kita cerdas, anak kita pintar, jangan bersandar dengan kebebasan dan kepintarannya. Buka pintu hati. Munajat kepada Allah, tanamkan ilmu kepada anakku ya Rab. Berikan ilmu kepada anakku ya Rab. Betapa banyak orang yang sebenarnya ia cerdas, ia pintar, tapi tidak mendapatkan ilmu. Dan ilmu yang diminta adalah ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Bermanfaat untuk dunia hingga akhirat. Ilmu yang diamalkan itu di antara definisi atau kira-kira ilmu yang manfaat, bermanfaat disampaikan oleh Allah Taala. Saudara yang kedua, Al-Imam Syafi'i pun menyebutkan, wasayru fil bilad, berjalan di mana negeri ulama ada di sana. Berjalan di negeri-negeri para ulama mengajar ilmu. Al-ilmu yukta wa la yati. Ilmu itu didatangi, bukan didatangkan. Di mana kaidah ini senantiasa diamalkan oleh salafus saleh. Mereka datang ke rumah, mereka datang ke majelis-majelis guru. Allahu Akbar. Tengoklah bagaimana kisah pemuncaknya ilmu. Abdullah bin Abbas, ia berjalan dari satu rumah ke rumah para sahabat. Padahal Abdullah bin Abbas juga telah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah merenggut ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata Allahu Akbar, ia senantiasa mencari ilmu, mencari ilmu dan mencari ilmu. Akhirnya sahabat-sahabat dewasa pun duduk di majelis ilmu beliau. Allahu Akbar. Radhiyallahu anhu. Al-Imam Syafi'i berjalan dari negeri menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Dan ketika itu Imam Darul Hijrah adalah Imam Malik. Ia belajar di sana dalam usianya yang masih anak-anak. Dan Imam Syafi'i sebelum berjumpa dengan Imam Malik, ia telah hafal Al-Muwatta ketika itu. Al-Muwatta telah ia hafal, padahal kita Muwatta di dalamnya sekitar 7,000 hadis periwayatan hadis yang ada dalamnya. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala didatangi oleh Imam Syafi'i. Pada awalnya Imam Malik tidak menerima murid, tidak menerima Imam Syafi'i, karena konsep dia punya alasan tersendiri kenapa ia tidak menerima murid yang kecil. Tapi ketika dia melihat Imam Syafi'i, maka Imam Malik mengatakan, saya melihat di hatimu ada cahaya dari anak Allah. Ternyata Imam Malik melihat ada cahaya Nurullah, cahaya Allah Ta'ala, petunjuk Allah Ta'ala di hati Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i ketika itu. Maka beri anak, jangan engkau padamkan dengan kemaksiatan. Bapak kaum muslimin rahimahullah, kita menginginkan anak kita berilmu, lepaskan dia merantau dalam negeri. Lepaskan ini. Siapa pula yang tidak menangis anaknya ketika anaknya meninggalkan dia? Akan tetapi silakan menangis, tapi silakan pula nak engkau merantau ke dalam dunia. Temui guru, cari guru sejak ini. Kelak di kemudian hari, manakala ayahanda telah wafat, engkau sudah menjadi seorang anak. Bawa dan yang saleh. Ya Allah, Allah. Anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tua. Allah Akbar. Kalau kita merenungi bagaimana hakikat kehidupan ini, kita pasti akan sedih. Pasti akan sakit. Tidak dengan serta merta kita baru sehari dua hari anak kita pisah dengan kita dalam menuntut ilmu, kita buru senantiasa telpon dia, jenguk dia, yang membuat dia resah gelisah, ingin pulang kembali, kerinduan pun datang pada dirinya. Ingat, saudara ini mencintai Allah. Kita menginginkan anak kita menjadi seorang yang berilmu, menjadi orang yang saleh. Wasayru fil bilad, berjalan di negeri, berjalan di negeri-negeri para ulama. Silakan biasa dalam talabul ilmi, di mana para ulama dulu ini akhiru layali wal ayyama fi talabil hadis wahid. Kata para ulama, saya berjalan siang dan malam cuma mencari satu hadis. Allah mencari satu hadis. Tapi ingatlah kemuliaannya, di mana salah seorang sahabat pernah berjalan ke negeri Damaskus dengan kendaraan onta seadanya ketika itu, hanya ingin mendengarkan satu hadis dari sahabat Abu Darda Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Abu Darda Al-Ansari pun meriwayatkan hadis, menyampaikan hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka sungguh berarti ia akan mendapatkan jalan yang menuju surga. Tips yang kedua yang diberikan pada Imam Syafi'i. Yang ketiga, wasabun wasabun jama'ah. Sabar seperti sabarnya berteman. Saya sekarang tengah berdiri di atas mimbar, di atas mimbar. Tapi ternyata doa mimbar ini tak pernah cukup. Mimbar ini tak pernah letih. Begitulah kira-kira antum doai para pemuda, doai para remaja dalam menuntut ilmu, ada yang antum duduk di atas kursi, ngomong, ceramah, memberikan atau bercerita kepada kawan-kawannya yang capek dan kursinya antum. Demikianlah kira-kira gambaran yang disebutkan pada Imam Syafi'i di dalam menuntut ilmu. Sabar seperti sabarnya benda mati. Allah Akbar. Kadang dalam menuntut ilmu makan susah, tidur pun payah, masak sendiri, nyuci sendiri, banyak nyamuk, sering sakit. Saudara para penjaga ini muncul dengan Allah. Kadang pula guru pun marah kepada kita. Kadang pula guru didikannya berbeda setiap guru. Ada yang kasar, ada yang lembut. Al-Imam Syafi'i pun pernah menyebutkan, isbir ala murid jafa dan mu'min mu'adzimin fa'in rasul bala'indi ma'am faradhi. Bersabarlah engkau dengan didikan kasarnya kepada guru, karena ilmu lekatnya ilmu dengan benda lain. Kita pun yang luasa kadang-kadang kita dapati guru-guru yang seperti itu, padahal guru kita itu lebih muda dari kita. Isbir, bersabar. Bersabar duduk di hadapan ilmu, bersabar mendapatkan ilmu secara bertahap. Kalau tidak bersabar, kita akan tinggalkan ilmu itu. Kita pula tidak ngaji secara serius, tidak mulazamah dengan guru. Saya teringat dengan apa yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya At-Tauhid Awwalan Yad'u Islam. Tauhid yang pertama, wahid dari Islam. Di antara penyebab rapuhnya akidah umat Islam hari ini, di antara hibat tidak kokohnya akidah umat Islam hari ini, mereka begitu datang Mu'tazilah. Datang orang-orang yang Mu'tazilah tujuh. Mu'tazilah ya, orang-orang yang berdakwahkan dengan akal pikiran semata, maka akidah mereka pun berubah, akidah mereka pun rusak. Sebenarnya itu kata Syalbani disebabkan tidak telaki yang baik dalam ilmu-ilmu akidah, tidak belajar yang benar, tidak belajar dari kitab-kitab orang yang maaf Allah Akbar, tidak bermula sama dengan baik. Oleh sebab itu tidak sabar, sabar di dalam menuntut ilmu. Kemudian apa lagi yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, wabukuri kebetulin wa, maka hendaklah kita berpagi-pagi sekali, atau bisa kita menerjemahkan cekatan, cepat atau cekatan, seperti cepatnya atau cekatannya hilang. Doi para pemuda, cekatan, cekatan, cepat-cepat. Antum harus menjadi seorang yang aktif dalam menuntut ilmu. Jangan hanya sifat mulut, ihris ada yang tahu. Wasta'in billah wa la ta'is kepada sendiri. Bersemangatlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi dirimu dan mohon pertolongan kepada Allah. Jangan bersikap luyur, jangan bersikap lemah. Fakta diri yang lebih aksa dan akan Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Ittaqullaha ayyuhal hadirun. Saudaraku yang dicintai Allah, Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan, al-'ilmu syarahu al-kitab thalathatu ashhar. Ilmu ada tiga tingkatan. Man dakhala syibra al-awwal takabbar, wa man dakhala syibra al-thani tawadha, wa man dakhala syibra al-thani 'alima annahu la ya'lamu syai'an. Ilmu ada tiga tingkatan. Barang siapa yang masuk tingkatan pertama, ia akan sombong. Tingkatan pertama, dia merasa diri dia telah mendapatkan ilmu, dia jagoan, dia orang hebatnya, tapi ternyata tong kosongnya ilmu. Ia mendapatkan ilmu baru tingkatan pertama, dia tidak mau belajar lagi, dia tidak mau mencari ilmu lagi. Ilmu musuhnya, musuh ilmu adalah seorang pemuda yang bersifat sombong, sebagaimana air musuhnya adalah tempat yang tinggi. Ilmu juga tidak akan datang kepada orang-orang yang menjadi sombong, di mana Imam Mujahid pernah mengatakan, la yata'allamul ilma mustahil wa mustahil. Tidak akan pernah menuntut ilmu orang-orang yang malu. Bukan di sini tempat malu. Dan tidak pula akan menuntut ilmu orang-orang yang sombong. Tak akan pernah menuntut ilmu. Makanya orang-orang yang masuk tingkatan pertama dalam ilmu, ia akan sombong. Seakan-akan orang lain tidak ada apa-apa, hanya dia sendiri yang hebat dan berjaya. Waman dakhala syibrat tsani tawadhu. Siapa yang masuk tingkatan kedua, dia akan rendah hati. Dia pak mati semakin tua, semakin berisi, semakin berbunuh Allah Allah. Dan ketahuilah, ingat, mari kita renungi senantiasa sesungguhnya ketawaduan yang akan menggetarkan, menggetarkan hati. Waman dakhala syibrat tsani alimatan nabula yang syukur. Tetapi ini yang paling mengagumkan. Siapa yang telah masuk tingkatan yang ketiga, tahulah dia, dia tak tahu apa-apa. Mengertilah dirinya, ia tak paham apa-apa. Ia senantiasa akan senantiasa menuntut ilmu, mencari ilmu, mencari ilmu, dan mencari ilmu. Dan demikianlah kira-kira. Rasul pula pernah menyampaikan, man humani la yashwa'an. Ada dua golongan manusia yang tidak akan pernah kenyang. Yang pertama adalah orang-orang yang cinta dunia sejati dan senantiasa mencari dunia, dunia dan dunia. Yang kedua adalah orang-orang yang mencari ilmu bagaikan lautan luas. Ilmu bagaikan lautan luas. Maka demikianlah kira-kira apa yang pernah diberikan faedah oleh Khadir kepada Musa alaihissalam, di mana ketika mereka melihat ada seekor burung yang memasukkan, memasukkan paruhnya ke dalam air di samudra luas, di lautan, kemudian diangkat. Khadir pun mengatakan, demikianlah kira-kira perbandingan ilmu kita dengan ilmu Allah. Apa yang dipatuh oleh burung yang lengket di paruhnya, itu adalah ilmu anak manusia. Yang ada dalam lautan, itu ilmu Allah Taala. Allah Akbar. Senantiasa orang-orang yang haus akan ilmu, senantiasa orang-orang yang betul-betul cinta akan ilmu, senantiasa haus dengan ilmu. Al-Imam Muhammad Nasiruddin Ahlul Hadis yang sangat luar biasa, murid-muridnya pun kita lihat bagaimana keilmuannya. Ternyata dia juga mengatakan, lastu illa tuwaidi, kan aku bukanlah siapa-siapa melainkan tuwaidi alain, bukan siapa-siapa melainkan aku hanyalah seorang penuntut ilmu kecil. La ilaha illallah, penuntut ilmu kecil yang sesian penuntiasa penuntut ilmu, ilmu, ilmu Allah Akbar. Cukuplah kemudian ilmu itu. Orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, tidak mampu dibilang bodoh. Itulah menunjukkan bukti bahwa ilmu betul-betul mulia. Allahumma salli wa sallim ala nabihi wa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa durriyatihi wa anil khulafai rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anil tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allahumma fi lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا حبك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولكم الله أكبر.